sengaja saya memang mengumpulkan para aktivis kriminal ya. Jadi di sekitar stasiun dan Malioboro di Yogyakarta, saya kumpulin di ujung Malioboro sebelah utara di dekat rel itu. Semua pencopet, semua ya semua tekian-tekian lah. Tekian tuatnya sedikit lumayan. Kalau seniornya Dauri namanya ya, Dauri. Ya. Ada password-passwordnya lah. Intinya begini, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, memang mereka kriminal, memang mereka punya kejahatan-kejahatan hukum, memang mereka sehari-hari membahayakan penumpang, memang mereka menjadi bajing luncat, memang mereka ada yang buta kempung, ada yang buta mati, macam-macam istilahnya, ada yang ya segala macam lah. Tapi ingin saya katakan kepada Anda, kalimat-kalimat mereka kepada saya, Cak Nun, saya melakukan semua ini tidak pernah dengan membayangkan atau apalagi berniat untuk melakukan semua ini. Entah bagaimana saya terseret oleh keadaan-keadaan hidup saya sehingga saya sekarang seperti ini. Dan saya tidak mau dimaafkan. Saya tidak ingin meminta untuk disayang oleh siapapun. Untuk mendapat hukuman dari semua yang saya lakukan ini, saya siap mati sekarang juga, saya siap dihukum sekarang juga, saya siap dibunuh atau ditembak sekarang juga. Tapi saya mohon kepada Cak Nun, tolong ikut memikirkan anak saya nanti bagaimana, istri saya nanti bagaimana. Karena bagaimanapun, saya siap mati sekarang, tapi saya tidak ingin anak saya pernah sedikit pun menjadi orang seperti saya. Saya tidak ingin istri saya pernah menderita oleh apa yang saya lakukan selama ini. Seandainya saya bisa punya pekerjaan lain, sudah pasti saya akan ke sana. Tapi sampai hari ini beginilah keadaan kami. Cuman saya mohon titip kepada Cak Nun hati kami mengenai istri dan anak-anak kami. Saya tidak tahu Cak Nun, tapi inilah yang bisa saya kemukakan kepada mereka. Dan teman-teman sekalian, saya tidak bisa menolong mereka. Saya hanya bisa mendengarkan mereka. Saya juga tidak mampu menghentikan mereka dari pekerjaan kriminal mereka, karena saya tidak bisa ngasih kerjaan mereka. Saya juga tidak mampu menginsafkan mereka, karena saya tidak bisa memberi mereka bekal-bekal mengenai akhlak dan seterusnya. Karena masalahnya bukan akhlak, masalahnya adalah struktur sosial, masalahnya adalah tatanan ekonomi yang tidak benar, masalahnya adalah manajemen kenegaraan yang tidak pernah beres sampai hari ini. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa semua orang-orang yang berdosa. Tapi saya mendambakan Anda semua akan bekerja sama, akan berentang tangan, akan menjadi satu pasukan yang bersedia untuk berpuasa beberapa tahun untuk pada suatu hari menemukan satu formula dan satu formulasi, satu metode, satu gerakan untuk sungguh-sungguh dengan taruhan kematian kita sungguh-sungguh akan memperbaiki negara ini tanpa kompromi lagi. Seperti selama ini kita selalu melakukan permisivisme dan kompromi-kompromi. Teman-teman sekalian, mari suatu hari kita niati betul-betul dalam beberapa tahun yang akan datang. Mohon maaf ajakan yang mungkin Anda tidak berkenan, tapi saya mohon itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.